Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas pada kesempatan yang telah lalu suatu hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Di antara para ulama, At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadisnya hasan, adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan bahwasanya hadisnya adalah yang dhaif. Maka walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun ketika dilihat kepada makna yang terkandung di dalam hadis ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya dan justru selaras, dan kita bisa melihat bahwasanya apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah hadis atau sesuatu yang terjadi yang betul-betul nyata di hadapan mata kita. Bahwasanya dalam hadis ini disebutkan bahwasanya seorang itu hendaknya banyak melakukan amalan-amalan sebelum datangnya hal-hal yang dapat menghalangi dia dari amalan. Disebutkan di situ ada 7 perkara. Di antaranya yang telah kita bahas yaitu kefakiran. Seorang yang dilanda kefakiran membutuhkan ma'isyah, membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka dia tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, dan yang seperti itu atau keadaan seperti itu menjadikan dirinya memiliki sedikit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi dari beribadah. Katakanlah dia adalah seorang yang bertakwa, masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban, namun untuk menjalankan perkara-perkara yang disunnahkan, maka sungguh sangat beratnya untuk mendapatkan waktu untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama seorang masih diberikan kecukupan, kekayaan, luasan harta, manfaatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang banyak tersebut untuk kemudian dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kaya yang kemudian dia ingat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja tidak tersibukkan untuk banyak mencari dan menumpuk harta. Beda dengan orang yang kaya, dari sisi dia masih menginginkan tambahan harta lagi. Walaupun kaya, tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang kaya dan ingat bahwasanya dia di muka bumi ini, di Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu orang kaya yang bertakwa. Maka dia akan banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya sudah kaya, kemudian sudah terpenuhi. Banyak kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan berupa harta tadi untuk banyak mengeluarkan waktu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perkara pertama, yaitu kefakiran. Dan perkara yang kedua, sebaliknya, kekayaan yang akan membuat seseorang melampaui batas. Orang yang memiliki kekayaan akan merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Tidak butuh kepada orang tua, tidak butuh kepada temannya, tidak butuh kepada kerabat, karena dia bisa mandiri. Dan lebih dari itu, terkadang dia merasa dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika dia miskin, mungkin masih merintis usahanya, masih berada dalam keadaan tidak diberi kekuasaan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak ibadahnya. Masih dia banyak berharap kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rezeki kepada dirinya. Namun setelah diluaskan hartanya, dia lupa kepada zat yang memberikan kenikmatan tersebut kepadanya dan mulai meninggalkan amalan, mulai meninggalkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang kaya jangan tunggu miskin dulu baru beribadah. Demikian pula orang yang miskin, seorang yang masih fakir membutuhkan tambahan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu untuk menjadi kaya baru dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah saat ini juga. Beribadah ketika dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Adapun kekayaan itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kemiskinan kepakiran itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya tidak mempengaruhi seorang hamba untuk menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Seorang yang diwajibkan atau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rizqa kathara wa qanna'ahu Allah bima hada." Sungguh beruntung seorang yang telah berislam, kemudian diberikan rezeki kathara yang mencukupi dia. Sungguh beruntung siapa seorang yang diberikan rezeki? Pertama dia berislam, masuk dalam Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rezekinya cukup. Tidak fakir, tidak pula kaya, cukup. Beruntung ya, sungguh beruntung. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beruntung. Wa qad na'amallahu bima ata, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia rasa qanaah. Itu apa? Berikan dia rasa cukup dalam hatinya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ini sudah teruntuk sudah. Bagi orang yang seperti ini, dia merasa seperti penguasa dunia, walaupun tanpa harta. Ya. Bisa beribadah kepada Allah, nikmat. Diberikan rezeki yang cukup. Tidak kemudian merasakan lapar. Tidak pula kemudian mendengarkan rengekan anaknya, dikatakan lapar. Dan demikian pula pakaiannya pun, walaupun sederhana mencukupi, tempat tinggalnya pun seperti itu, rezekinya cukup. Ini adalah surat beruntung. Seorang yang beruntung, sebagaimana disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini yang beruntung. Ya. Maka banyak pikiran bagaimana orang yang berkuah kebahagiaan hidup sebagaimana yang kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, bukan dikarenakan kekayaan seseorang, bukan pula karena jabatan, bukan pula karena yaitu posisi seseorang di mata manusia. bukan pula karena popularitas, namun kebahagiaan seorang di dunia dan di akhirat didasarkan atas iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Sebagaimana ayat yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Kemudian sungguh kami akan memberikan kepadanya balasan dengan apa yang lebih baik daripada yang telah dia lakukan. Diberikan balasan yang berlipat ganda lebih baik daripada apa yang telah dia lakukan di dunia. Iman dan amal soleh. Maka seorang yang mencari kebahagiaan dengan harta, dia adalah salah jalan. Mencari kebahagiaan dengan popularitas, salah jalan. Mencari kebahagiaan dengan jabatan pun salah jalan. Banyak orang kaya yang tidak bahagia. Banyak para pejabat yang justru pusing. Nah, hari-hari ini hadapkan dengan problematika yang begitu banyak. Banyak orang-orang yang populer juga stres, tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hati, itu seorang yang beriman dan beramal soleh, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah cara untuk meraih kebahagiaan. Kemudian perkara yang ketiga yang belum kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu sakit yang akan merusak ma'al mursidah. Sakit yang akan merusak, yaitu ketika seorang sakit, ya, rusak seluruh urusannya. Ketika dia dalam keadaan sehat, maka batinnya dalam keadaan tenang. Kemudian juga dia ketika bertemu dengan karib kerabatnya atau dengan temannya pun bisa berbincang dengan akrabnya, dengan enaknya. Demikian pula ketika makan, ketika bekerja. Ada pun orang yang sakit, tidak bisa bekerja. Ketika bertemu dengan karib kerabat pun, tidak bisa kemudian berakrab-akrab terlalu lama, bahkan mungkin dia hanya diam saja, hanya merasakan rasa sakitnya ini. Walaupun orang yang dia temui tadi, kalau seandainya pas dia sehat, akrab, kemudian bisa berbincang lama. Tapi kalau ketika dia sakit ini, orang bakal pulang. Bakal pulang ini orang. Jadi kalau orang yang menjumpai orang yang sakit, ya harap malu ya. Namanya orang sakit gak ingin dijumpai sama orang sakit. Sekadar saja mendoakan atau merukyah atau menghibur. Orang yang sakit seperti ini keadaannya, rusak seluruh urusannya, maka manfaatkan waktu sehat kita. Ketika sakit pun yang namanya ibadah, ia juga menjadi lemah seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang wajib yang bisa dia lakukan seperti sholat lima waktu di masjid misalnya, akhirnya tidak bisa dia lakukan. Sholat yang di rumah pun itu mungkin dikembalikan, tidak bisa bangkit untuk berdiri. Yang tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya tetap memberikan pahala yang penuh untuk orang yang seperti ini. Walaupun dia sholat di pembaringannya, begitu seperti seorang yang sholat bersama jamaah. Dikarenakan dia selama sehatnya, jangan katakan ya, selama sehatnya dia memang orang yang terbiasa untuk melakukan amalan tersebut. Mungkin dia biasa berpuasa pada saat sehatnya. Mungkin juga dia biasa membaca Al-Quran. Pada saat sakit, apa yang bisa dia lakukan? Membaca Al-Quran pun mungkin sulit. Dikarenakan rasa pusing yang dia rasakan, atau kemudian juga dikarenakan dahak yang ada di dalam tenggorokannya, atau perkara-perkara yang lainnya, mungkin dia sesak nafas. Mungkin pun dia tidak bisa berwudu untuk kemudian bisa memegang mushaf Al-Quran. hanya sedikit ibadah yang bisa dia lakukan ketika sakit. Dan bahkan seperti juga pernah kita sebutkan, mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun terkadang sempit hatinya. Hanya sekedar untuk berzikir, untuk melafazkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, lupa dia, karena dia sedang dalam keadaan sakit. Maka ketika dalam keadaan sehat, manfaatkan karena sebaik-baiknya kesehatan tersebut. Kemudian perkara yang keempat yaitu masa tua yang melemahkan, atau dalam hadis ini disebutkan haraman mufridan, masa tua yang akan melemahkan seseorang dari banyak perkara, diantaranya ibadah. Dari sisi kerjanya pun juga lemah, tidak bisa bekerja sebagaimana seorang pemuda, seorang pria yang masih kuat. Demikian pula dalam hal ibadahnya, sudah betul-betul berkurang. Puasa, jangankan yang sunnah, yang Ramadan yang itu sudah jadi tidak sanggup. Sanggupnya kamu membayar fidyah. Itu seorang yang kemudian dalam keadaan sudah tua. Yang tua biasanya apa? Banyak sakitnya. Kalau tadi perkara yang sebelumnya sakit bisa dialami orang yang muda atau orang ada orang yang tua. Tapi kalau sudah tua, tua rendah, sudah banyak sakitnya. Sakitnya terus menerus setiap hari. Tertimpa stroke misalnya, atau tertimpa penyakit-penyakit yang lainnya yang dikarenakan penurunan fungsi organ tubuh. Sakitnya setiap hari. Ada orang tua yang benar minum obat setiap hari. Maka ini adalah salah satu penghalang dari banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang walaupun tidak kita tinggali, di sana ada pula orang-orang yang ketika masa tuanya semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukankah lebih baik kalau dari masa muda dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak dan bisa lebih giat, dia lebih kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ketika masa tuanya dia giat beribadah, bandingkan apabila ketika masa mudanya dia giat beribadah, mana yang lebih banyak amalannya? Usah ketika masa mudanya, apabila dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lebih banyak pahala yang dia raih daripada ketika dia baru beribadah ketika masa tua. Jangan menunggu masa tua untuk beribadah, karena dia akan lemah. Dan bisa jadi dia tidak sampai ke masa tua, baru umur 30 tahun dia akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau 40 tahun atau lebih atau kurang. Bisa jadi seorang itu tidak sampai kepada masa tuanya. Maka jangan menunggu tua atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya orang tua atau seorang yang sudah masuk masa tua, masa tua ini diistilahkan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an sebagai al-dalil umur, umur yang paling rendah, yang paling jelek. Dikarenakan apa? Dikarenakan seorang yang awalnya mungkin akal pikirannya masih lurus, kita lihat itu orang berakal, pintar, bijaksana, kuat, dan lain sebagainya. Ketika masa tua mana? Kebijaksanaannya juga mungkin sudah, yaitu berkurang mungkin, yaitu apa? Kurang bijak dalam bersikap seorang yang tua, mungkin mulai pikun, akal yang berkurang, pun tenaganya pun sudah berkurang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai matang dari umur, umur yang paling rendah, umur yang paling jelek. Jika seorang sudah dikembalikan ke masa yang seperti ini, dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak dikembalikan kepada ardhalil umur, tidak dikembalikan kepada ardhalil umur, umur yang paling rendah. umur yang paling yaitu merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain. Orang kalau sudah tua tidak bisa apa-apa. Merepotkan orang lain. Dan tentu saja seorang yang merupakan keluarga dari orang yang sudah tua tentang seperti ini, hendaknya dia bersabar dan kemudian yaitu berusaha untuk mengurusi dan mengasuh orang tua, apalagi seorang anak. Hendaknya dia berusaha untuk meladeni, untuk kemudian membantu orang tua yang sudah dalam keadaan seperti hargai umur. Di saat-saat paling orang tua ini paling membutuhkan dia. Ingat ketika dia kecil, ya, orang tua yang banyak direpotkan oleh dirinya. Di saat dia masih kecil paling membutuhkan orang tua, saat-saat paling membutuhkan orang tua. Sekarang mungkin seorang sudah bisa melakukan apa-apa sendiri, sudah punya kehadiran sendiri, sudah punya kemandirian. Ingat pada masa bayinya dia sangat butuh orang tua. Siapa yang paling direpotkan? Orang tua. Ketika dia sakit, orang tua harus bergantung. Ketika dia kemudian buang air, misalnya orang tua yang harus repot untuk kemudian membersihkan. Ketika dia harus mandi, orang tua yang memandikan. Ketika dia harus makan, butuh orang tua. Maka pada saat yang lainnya, ketika orang tua sudah masuk masa renta, orang tua yang butuhkannya. Maka hendaknya dia berusaha. Anaknya dia bersabar. Namun Rasulullah SAW berlindung supaya beliau tidak dikembalikan kepada masa yang seperti ini. Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sikap pengecut, sikap penyakit. Wa a'udzubika an arudda ila afdalil 'umur. Dan aku juga berlindung kepadamu supaya aku tidak dikembalikan kepada masa yang paling atau umur yang paling jelek, itu masa tua yang kemudian merepotkan orang lain. Jangan sampai beliau berdoa untuk kemudian jangan sampai dikembalikan kepada masa yang seperti ini, merepotkan orang lain. Wa a'udzubika min fitnatid dunya atau min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya dunia, dari cobaan dunia, dan juga dari godaan dunia. Wa a'udzu bika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Maka syahidnya bahwasanya Rasulullah SAW meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dikembalikan kepada masa tua yang begitu merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini perkara keempat yang akan menghalangi seorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian juga sekaligus mendorong kita untuk memanfaatkan masa-masa yang kita lalui, umur muda yang masih kita nikmati ini, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kelima, Allah dan mujhidan, atau kematian yang datang secara tiba-tiba. Karena banyak kematian bisa jadi datang tanpa ada peringatan terlebih dahulu, tanpa ada penyakit, tanpa ada kemudian indikasi yang akan menunjukkan bahwa orang ini sudah akan meninggal, tanpa resep, yaitu tanpa data, tanpa ada penyakit. Kalau kata waktu maut jelas, karena ada kata waktu maut. Namun kemudian kematian bisa datang secara tiba-tiba. Bisa jadi ketika seorang tidur di malam hari, pada pagi harinya dia tidak bisa bangun. Pada pagi hari sudah diambil, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi seorang sedang dalam pekerjaannya, sedang melakukan pekerjaannya sehari-hari, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa karena penyakit jantung atau yang lain sebagainya, atau bahkan mendadak masih muda pun mati secara mendadak tiba-tiba. Atau kemudian seorang meninggal ketika keluar kegagalan dari rumahnya, dan ini banyak terjadi pada zaman sekarang ini. dan kita meminta perlindungan tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala pada jasad kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaganya tidak ditimpa kematian yang mendadak seperti ini. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa seseorang kemudian meninggal keadaan tiba-tiba seperti ini. Yang tentu saja apabila seorang meninggal secara tiba-tiba, begitu nikmatnya apabila dia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita mendengar seorang meninggal dalam sujudnya, atau meninggal setelah salam, atau meninggal ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang melakukan ibadah umrah misalnya. Sungguh itu adalah kematian yang diidam-idamkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kematian yang seperti itu? Hendaknya selalu kita berusaha untuk berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Siapa yang bisa memastikan saya akan meninggal masih ada waktu 3 tahun lagi? 3 tahun, 2 bulan, 4 hari, 5 jam. Hari ini seperti itu tidak bisa. Sekarang bisa kemudian beberapa saat lagi, bisa beberapa jam lagi, tidak ada bisa memastikan kapan dia akan meninggal. Maka bagaimana supaya seorang itu bisa meninggal dalam keadaan saat kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang kemudian meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dinamakan husnul khatimah. Keadaan mati yang buruk. Akhir yang buruk, akhir hayat yang buruk bagi seorang hamba. Maka kita berlindung dari su'ul khatimah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini perkara kelima yang dorong kita segera beramal, maksudnya kematian akan datang bisa jadi secara tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu, tanpa ada indikasi atau penyakit yang kemudian mendahului kematian tadi. Kemudian perkara yang keenam disebutkan di sini, Aud Dajjal Fasyadu Wa'ibin Yuntabar, atau kemudian akan datangnya Dajjal. Maka inilah perkara terjelek, perkara baik terjelek yang kemudian ditunggu-tunggu, datangnya Dajjal yang pasti akan terjadi pada akhir zaman. Siapa Dajjal? Di sini jelaskan sedikit oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang namanya Dajjal itu adalah suatu bentuk mubalaghah dari kata dajjal. Mubalaghah itu apa? Hiperbola. Itu sangat maknanya. Ad-Dajjal itu apa? Al-Kadzib, pendusta. Sangat pendusta. Yang namanya Dajjal itu. Kedustaan yang sampai pada taraf dia mengaku sebagai roh, sebagai Tuhan, datang kepada manusia, kemudian menguji keimanan mereka dengan mengaku bahwa saya diri Tuhan, kemudian datang dengan membawa begitu banyak perkara yang menakjubkan, yang seperti keajaiban bagi manusia yang memandangnya. Dia datang dengan membawa apa? Dengan membawa jannah wa nar, surga dan neraka. Yang kemudian Allah bilang seorang mentaati Dajjal untuk kemudian masuk ke dalam surga ya Dajjal, masuk neraka dia. Namun Allah bilang kemudian dia tidak takut kepada Dajjal, kemudian dimasukkan oleh Dajjal ke dalam nerakanya, maka dialah yang kemudian akan masuk dalam al-jannah. Dia tidak mendapatkan neraka tersebut, yang dibawa oleh Dajjal seperti neraka. Yang mendapatnya seperti al-jannah. Kemudian juga Dajjal ini ketika datang, dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Dan juga apabila dia meninggalkan, dia bisa memerintahkan langit untuk menahan hujannya, tidak hujan sama sekali. dan dia juga bisa memerintahkan bumi untuk kemudian menjadi kering, menjadi kering. Ini dajjal, sangat pendusta, mengaku sebagai Rob, dan ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Apakah dia kokoh imannya atau tidak? Ketika melihat keadaan yang seperti ini, orang-orang yang tidak kokoh imannya menjadi pengikut dajjal, akan mengakui bahwa dajjal adalah Robnya. Dan Dajjal akan tinggal di dunia selama 40 hari. Namun 40 hari ini berbeda-beda. Satu hari seperti satu tahun. Sehari semalam, malam, kemudian siang, seperti satu tahun. 6 bulan, 6 bulan. Sehari yang lainnya seperti satu bulan. 15 hari, malam 15 hari. Siang. Kemudian satu hari selanjutnya seperti satu pekan. Dan hari-hari yang lainnya seperti hari-hari biasa. Inilah keberadaan Dajjal di muka bumi, namun 40 hari, namun apa? Berbeda-beda kadar hari-hari tersebut. Dajjal ini apabila dilihat oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlihat dengan jelas pada dahinya ada tulisan ka, fa, dan ro. Kafir, kafir, kafir. Dajjal ini apa sahih? Kafir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mengaku Rob, mengaku Rob. Dajjal sudah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ditemui oleh salah seorang sahabat yang kami dari di suatu pulau dalam keadaan dia terikat dan dia sedang menunggu masa di mana Allah Subhanahu wa Taala mengkafirkan untuk keluar, menyebarkan fitnahnya di muka bumi. Maka ini Dajjal. Apabila datang Dajjal, maka bagaimana kemudian kita bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala pada dengan cekap seperti itu? Maka ini adalah fitnah yang sangat besar yang sesungguhnya seharusnya kita mulai memupuk keimanan kita mulai sekarang ini. Supaya nanti ketika qadarullah kita bertemu dengan fitnahnya Dajjal, bertemu dengan Dajjal, kita dalam keadaan memiliki keimanan yang kokoh sehingga betul-betul jelas kita melihat orang yang bukan Rob, ini adalah Dajjal, ada tulisan kafir di dahinya. Maka inilah Dajjal yang sebetulnya berasal dari kalangan Bani Adam, berasal dari kalangan manusia sebetulnya, bukan dari kalangan jin, ya bukan dari kalangan hewan, namun apa, dari kalangan manusia juga, dari kalangan manusia juga. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Taala takdirkan bahwasanya dia memiliki kelebihan-kelebihan yang kemudian akan menjadi cobaan dan ujian bagi manusia. Maka ini adalah cobaan dan ujian yang sangat besar bagi manusia yang kemudian sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, kepada salah seorang sahabatnya dan juga kemudian tentu saja perintah tersebut berlaku kepada kita selaku umatnya secara keseluruhan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap sholat kita dari Dajjal. Di mana kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap setelah tasyahud dan sebelum salam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal. Kita diperintahkan untuk berlindung dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnahnya kehidupan dan juga fitnah kematian. Dan juga dari fitnah Dajjal disebutkan secara khusus. Dan juga kejelekan-kejelekan yang kita berlindung dari disebutkan secara khusus, kita sakit berlindung dari fitnah Dajjal dalam setiap sholat-sholat kita, baik yang sunnah ataupun yang fardu. Jangan sampai kita ditemukan fitnah Dajjal. Kenapa? Karena ini adalah fitnah yang sangat besar, yang kemungkinan akan menguji keimanan seseorang apakah bisa kokoh di atas keimanan tersebut, ataukah kemudian goyah menjadi seorang yang beriman kepada Dajjal. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini awisa'ata fasa'atu adha wa amar, atau kemudian kalian menunggu hari kiamat, maka hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qamar, bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar, dan bahkan hari kiamat sebagai tempat perjanjian bagi mereka, yang mereka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada mereka, baik itu azab bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang beriman akan mendapatkan janji mereka berupa apa? Berupa al-jannah was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat tersebut lebih dahsyat dan lebih pedih, lebih pahit. Maka pada hari kiamat tersebut sudah tidak ada waktu lagi untuk beramal, tidak ada waktu lagi untuk orang yang kafir untuk beriman. Bagi orang kafir untuk beriman sudah tidak ada waktu lagi bagi mereka. Waktunya kapan? Waktunya di dunia ini. Waktunya selama dia masih hidup. Adapun ketika sudah datang hari kiamat, bukan lagi saatnya untuk beramal, namun saatnya untuk hisab, perhitungan amal. Maka saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan belum mendapati ketujuh perkara ini pada masa-masa yang kemudian kita lalui sekarang ini, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, manfaatkan. Kita masih berada dalam keadaan muda, masih mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa akal sehat yang lurus, juga mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, dan juga mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa waktu luang. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebelum datangnya perkara-perkara yang akan menghalangi seseorang dari peribadahan kepada Allah, dari beramal dengan amalan-amalan yang banyak untuk menambah timbang amalan-amalan ibadah hari kiamat. Maka dengan pembahasan tujuh perkara ini, kita mengetahui dengan pasti bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan adalah sebagai modal kita untuk mendapatkan hasil panen yang banyak nanti di akhir. Ini saya yakini dengan sepenuhnya. Kekayaan yang kita miliki, kekuatan, kesehatan, masa muda yang kita miliki, kehidupan yang masih kita jalani ini, itu semuanya adalah modal. Demikian pula belum datangnya hari kiamat, belum datangnya Dajjal, itu juga sebagai kesempatan bagi kita untuk banyak beribadah kepada Allah, memperkuat iman kita sebelum nanti datangnya fitnah pada akhir zaman, dan juga datangnya kiamat yang akan memutus seluruh amalan, tidak akan ada lagi amalan yang terima ketika telah terbitnya matahari dari arah barat, datangnya hari kiamat. Ini pembahasan ketujuh perkara yang disebutkan dalam hadis ini, walaupun hadis yang dhaif, namun perkara-perkara tersebut memang secara kenyataan kita dapati musuh itu adalah perkara-perkara yang menghalangi dari beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun sebelumnya dipersilakan apabila ada yang akan ditanyakan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, الثامن يعني كالأبان عنه كان دارين يعني دارين أبو هريرة رضي الله عنه يعني الله سبحانه وتعالى حديث سبلوبني دعا حديث أبو هريرة حديث ضعيف يعني سبلوبني anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari peperangan Khaybar, "Ala uqiyanna hadhihi ar-rayada radiyan min Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi." Aku akan memberikan bendera ini. Apa bendera ini maksudnya? Bendera pasukan. Bendera yang kemudian diberikan kepada pemimpin dari pasukan yang akan bertempur. Yang kemudian bendera itu adalah sebagai simbol dari kokohnya suatu pasukan. Ketika diberikan bendera tersebut dan dipegang oleh seorang bengkel pasukan tersebut, berarti dia pemimpinnya. Dan juga tugas dia sangat berat untuk mempertahankan bendera tersebut supaya jangan jatuh. Dikatakan apabila jatuh bendera tadi, maka ini adalah sebagai pertanda bahwa pasukan tersebut telah kalah. Kenapa? Karena tengahnya, inti daripada pasukan tersebut telah pada rakyat. Bendera ada di tengah. Pasukan-pasukan yang lainnya, tugasnya apa? Untuk menjaga bendera tersebut supaya jangan jatuh. Apabila bendera jatuh berarti apa? Inti dari pasukan sudah terserang. Maka tugas seorang pemegang bendera sangat besar. Lalu dia berhaya di rakyatnya. Rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Aku akan memberikan bendera ini pada riwayat yang lain dikatakan lalu dia berhaya di aku akan memberikan bendera ini pada besok hari pada seorang pria yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan pada riwayat yang lain disebutkan tambahan juga wa yuhibbuhu Allah wa rasul. Dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Keutamaan yang besar ya kan. Bukan hanya memimpin pasukan, tapi apa? Disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah seorang mencintai Allah dan Rasulnya. Serta Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya mencintai dia. Keutamaan yang begitu besar yang diraih oleh orang ini. Yaftahu Allahu ala yadayhi. Yang niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Keutamaan satu lagi. Dijanjikan kemenangan ini orang yang diberikan bendera ini bukan hanya memimpin saja tapi akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ma ahbabtu imaratan illa yawmidin." Aku tidak pernah mencintai suatu pemimpinan sama sekali kecuali pada hari itu. Pada hari itu aku ingin untuk dijadikan pemimpin. Aku ingin untuk ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan bendera tadi untuk menjadi pemimpin dari pasukan yang akan berperang memerangi Yahudi Khaibar. Fatasawwartu laha wajaa'at an tud'aalaha. Maka aku menampakkan diri untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut untuk mendapatkan bendera tadi supaya aku siapa tahu kemudian dipanggil untuk mendapatkan keutamaan tadi dijadikan pemimpin bagi pasukan. Jadi sampai seperti ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengetahui keutamaan yang didapatkan oleh orang yang diberikan bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sampai-sampai menampakkan diri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu kemudian bendera tadi diserahkan kepada dirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini bahwa beliau akan memberikan bendera pada esok harinya. Pada malam harinya para sahabat tidak tidur membahas siapa kira-kira yang akan diberikan keutamaan ini. Begitu besarnya keutamaan ini. Dipersaksikan bahwa dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga mencintai dia. Kemudian akan diberikan kemenangan dengan kepemimpinannya. Siapa kira-kira? Perhatikan para sahabat. Apa yang diperbincangkan permasalahan-permasalahan agama, permasalahan-permasalahan yang merupakan keutamaan. Ini yang menarik perhatian mereka. Ini kemudian menjadikan mereka bergantung ketika siapa kira-kira diberikan ya, bendera tersebut. Dan pada pagi harinya disebutkan dalam riwayat tersebut, sampai-sampai mereka berbondong-bondong bersegera pada pagi hari buta untuk kemudian menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berkumpul sudah pada pagi hari. Semuanya berharap untuk diberikan bendera tersebut, diberikan kepemimpinan pada pasukan tadi. Qala fad'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'allahu iyyah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya bendera tadi. Dalam riwayat yang lainnya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebenarnya tidak termasuk orang-orang yang tadi datang menuju Rasulullah SAW untuk mendapatkan bendera tadi, dia sedang sakit. Namun kemudian dipanggil Rasulullah SAW untuk kemudian diobati oleh beliau. Yang akan disebutkan secara lengkap insya Allah pada kesempatan yang akan datang dari Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.